Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, kita lanjutkan kembali kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah Al-Hadithu Tsani wal Isrun wal Mi'atan. Hadis yang ke-222. Wa An-Nu'aim Al-Mujmir qala. Dari Nu'aim Al-Mujmir ia berkata, shallaitu wa ra'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku salat di belakang Abu Hurairah. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca suratul Fatihah. Hatta idza balagha waladhdallin qala amin. Sampai ketika beliau membaca waladhdallin, beliau mengatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal juluz Allahu akbar. Setiap kali sujud dan setiap kali bangkit dari duduk, beliau membaca Allahu akbar. Thumma yaqulu idza sallama walladhi nafsi biyadih. Kemudian membaca ketika salam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Atau kemudian dia berkata ketika salam, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la asbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah SAW dibandingkan kalian semua. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Derajatul hadis, derajat hadis. Al-hadith hasan. Wa minhum man da'afahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqa ahlul hadis ala annahu lam yusbat fil jahri, annahu lam yusbat fil jahri bil basmalati hadithun sarihun. Wa innama yujadu sharihan fi ahadith mawdu'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqa ahlul hadith ala annahu lam yuthbat fil jahri bil basmalah hadithun sharih, wa innama yujadu sharihan fi ahadith mawdu'ah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa alul hadis sepakat tidak ada hadis yang jelas yang sahih tentang mengeraskan bacaan basmalah. Mengeraskan bacaan basmalah hanya didapatkan dalam hadis-hadis yang palsu. Nah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sepertinya beliau menganggap hadis ini dhaif, ya. Termasuk wa minhum man dha'afahu, termasuk pihak yang mendhaifkan. Wa bihadza fala hujjata fihi ala hadha al-hukm. Wa bi hadha fala hujjata fihi ala hadha al-hukm wala yuqawimu al-ahaditha as-sahihata. الأحاديث الصحيحة مما ذكر وما لم يذكر berdasarkan pernyataan Syekhul Islam Utsaimin ini, maka hadis ini tidak bisa dipakai sebagai hujah dalam masalah ini, dan tidak bisa mengalahkan hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau yang belum disebutkan, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lain dari Khulafaur Rasyidun ketika membaca suratul Fatihah memulai dengan bacaan apa ini? Alhamdulillah. Tidak membaca apa ini? Basmalah. Au ala tahsinihi. Au ala tahsinihi, atau kalau kita anggap hadis ini hasan, yuhmalu, ila qira'atil basmalati sirra, kalau kita anggap hadis ini hasan, maka hadis ini dibawa pada pengertian membaca basmalah dengan apa ini? Sir, pelan. Wa qira'atu Abi Hurairah jahran, wa qira'atu Abi Hurairati jahran, di qasdi ta'lim, ahyanan. Adapun bacaan Abu Hurairah dengan keras, maka ini tujuannya ialah untuk mengajari jamaah bahwa ada bacaan basmalah. Nah, itu pun dilakukan apa ini? Kadang-kadang saja. Wallahu ta'ala a'lam. Wa Nu'aim al-Mujmir. Wa Nu'aim al-Mujmir huwa Abu Abdullah مولى عمر بن الخطاب سمع من أبي هريرة وغيره سمع من أبي هريرة وغيره summiya mujmi'an li annahu umira ayyujmira masjid al-Madinah Nah, di annahu umira ayujmira Masjidil Madinah kulla Jum'atin hina yantasifun nahar. Hina yantasifu an-nahar. Nu'aim al-Mujmir, beliau adalah Abu Abdullah, bekas budaknya Umar Abdul Khattab, mendengar hadis dari Abu Hurairah dan yang lain. Disebut al-Mujmir karena Nu'aim diperintah untuk memberi wewangian dupa Masjid Nabawi setiap Jumat ketika pertengahan siang, ya, persiapan sholat Jumatan, ya. Nah, kasih wewangian harum-haruman dupa. Taib. Qala rahmat ta'ala al-hadithu sadis wal-ishrun wal-mi'atani. Hadis yang ke-223. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idza qara'tumul fatihata, jika kalian membaca suratul Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha, karena bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu dari ayat-ayat suratul Fatihah. Rawahu Ad-Darqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, wa sawwaba waqfahu, dan Ad-Darqutni mengatakan yang benar. Qad shahahahu al-a'immah mauqufan. Ini para imam ahlul hadis mengatakan yang sahih, yang benar, hadis ini mauquf. Walil istihadi fihi majal. Dan pembahasan ini masih ada ruang untuk berijtihad. Walil istihadi fihi majalun. Bahwa min kalami Abi Hurairah wajtihadihi radhiyallahu anhu. Jika memang benar riwayat ini sahih, inna tarqal jahri bil basmalah fi sholati inna tarqal jahri bil basmalati fi sholati tawaturun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat, itu mutawatir dari Nabi SAW dan khulafaur rasyidun. Wassahih anal basmalata laisat min suratil fatihah kama taqaddam. Dan yang benar, bacaan basmalah itu tidak termasuk suratul fatihah sebagaimana pembahasan yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Qala rahmat ta'ala al-hadithu rabi' wal-ishrun wal-mi'atan. Hadis yang ke-224. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati umil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai membaca suratul Fatihah, maka beliau mengeraskan suaranya dengan bacaan amin. Rawahu Ad-Darqutni wa hassanahu wal Hakim wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, beliau mengatakan hadis ini hasan, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Al-Hakim isnadu hasan. Wa qala Al-Hakim sahih ala syarti sayyukhain. Qala Al-Hakim sahih ala syarti sayyukhain. Wa qala Al-Baihaqi قال الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه تعالى الحديث الخامس والعشرون والمئتان وروى أبي داود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Wa'id ibnu Hujar seperti itu. وهذا الحديث سنده صحيح صححه الدارقطني Nah, di sini sahih, disahihkan oleh Ad-Darqutni. Fil haditsaini fawaid. Dalam dua hadis ini ada beberapa faedah. Minal haditsaini atau fil haditsaini fawaid. Di dalam dua hadis tersebut ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, masru'iyatut ta'min lil imami ba'da qira'atil fatihati. Wa ayya mudda biha sautahu. Disyariatkan membaca amin bagi makmum. Bagi imam. Disyariatkan membaca amin bagi imam setelah membaca suratul Fatihah dan mengeraskan suaranya, memanjangkan dan mengeraskan suaranya. Jadi imam membaca amin juga, ya. Habis membaca suratul Fatihah dibaca dengan panjang dan keras. Nah, al-faedatu atsaniyah. Ijma' al-ulama. Ijma'a al-ulama'u. Ala anna ta'mina lil-imami wal-ma'mum wal-munfarid. Ala anna at-ta'mina lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Wal jumhur minhum ala annahu mustahab ghair wajib. والجمهور منهم على أنه مستحب غير واجب. Para ulama sepakat bahwasanya bacaan amin itu disyariatkan baik untuk imam atau makmum atau yang sholat sendiri setelah membaca apa ini, suratul Fatihah. Dan jumhur ulama mengatakan bacaan amin itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Al-fa'idatu as-sadisa. Dhahaba jumhur ulama ila istihbabi al-muqaranah ila istihbabi al-muqaranati fi ta'min al-imam wal-ma'mum fi ta'mini al-imami wal-ma'mum. Di jumhur ulama berpendapat disunahkan bacaan amin dari imam itu bareng dengan bacaan imam dari bacaan amin dari makmum. Jadi begitu imam yang baca amin, baca semuanya amin, itu corona. Artinya begitu terdengar imam baca amin, belum sempat selesai baca amin, semuanya serentak membaca apa ini? Amin. Namanya mukarronah. Ini sunahkan ya. Taib. Jadi jangan dianggap bacaan amin hanya untuk makmum ketika imam selesai baca surat Al-Fatihah, tapi imamnya juga disyariatkan baca apa ini? Amin. Kemudian gayuh bersambut, nah, ya, semua makmum ikut baca amin. Taib, Pak Fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya sallallahu umrana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.